فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله masih kita melanjutkan dari tafsir Al-Qur'an Al-Azim lil Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Muhaddits Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Tepatnya pada tafsir surah At-Tahrim, masih dalam ayat yang ketujuh atau ayat yang berikutnya, ayat yang kedelapan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemarin telah disampaikan beberapa penafsiran dari kalangan para ulama mengenai taubatan nasuha, dan kita masih membawakan penafsiran tersebut. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عباد ابن عمرو قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال سمعت الحسن يقول. Aku mendengarkan Al Hasan radhiyallahu an mengatakan at-taubatun nasuhu an tubghadha dhanba kama ahbabtahu. Taubatun nasuha adalah engkau membenci dosa sebagaimana dulu engkau menyukainya. Wa tastaghfira minhu idza dzakartahu. Dan engkau meminta ampun pada Allah apabila engkau mengingat dosa tersebut. Jadi taubatan nasuha, kita membenci dosa tersebut sebagaimana dulu ketika melakukannya kita menyukainya. Dan meminta ampun kepada Allah ketika kita ingat akan dosa tersebut. Fa amma idza hazima bi taubah wa sammama 'alayha fa innaha tajubbu ma qablaha min al khati'ati kama thabata fi sahih. Adapun kalau dia sudah bertekad untuk bertaubat dan sudah kuat di dalam hatinya, maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Ya, ini sebagaimana dalam hadis Bukhari pula, al-Islam yajubu ma qablahu wa taubah yajubu ma qablaha. Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelum masa keislaman dia. Demikian pula taubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dalam riwayat lain, inna min khiyarikum khiyarikum fil jahiliyah idza aslamu wa ahsanu. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah ketika masa lalunya sebelum Islam dia juga baik, kemudian masuk Islam dan baik pula, maka amal-amal soleh yang masa lalu akan teranggap, ya, akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang masa lalu. Menghapuskan bisa dua maknanya. Menghapuskan benar-benar dosanya itu terhapuskan, atau pahala masuk Islamnya akan mengalahkan dosa-dosanya yang begitu besar. Sehingga kalaulah misalkan berbuat dosa saat masa jahiliyah, dia masuk Islam, masuk Islamnya ini pahalanya akan lebih berat dibandingkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kezoliman-kezoliman masa lalunya akan bisa terbayarkan dengan pahala keislamannya. Itu salah satu maknanya. Dan taubat akan menghapuskan dosa-dosa yang masa lalu. Hanya saja sebagaimana kita ketahui, ya, kemarin dibahas syarat taubat kalau itu terkait dengan hak-hak Bani Adam, maka kita harus, ya, meminta kehalalannya, ya, atau minta pengampunannya, atau membayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Kemudian berkata Imam Nukaisi rahimahullah, wahal min syartit taubatin nasuh al-istimraru ala dhalik ilal mamati kama taqaddam fil hadithi wa fil athar. Apakah merupakan syarat taubatan nasuha, yaitu harus terus menerus kita bertaubat sampai mati, sebagaimana dalam hadis dan riwayat, thumma la ya'udu fihi abada, kemudian tidak mengulangi di dalam dosa tersebut selama-lamanya. Apakah dipersyaratkan harus istimrar taubatnya sampai mati dalam keadaan taubat tersebut? Aw yaqfil azma ala alla ya'uda fi takfiril madhi bihaitsu law waqa'a minhu dzalika adz-dzanbu ba'da dzalik la yakunu dzalika dharan fi takfiri ma taqaddama li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam at-taubatu tajumu ma qablaha. Ataukah yang kedua, yaitu cukup dia bertekad untuk tidak mengulanginya, ya, sehingga itu akan menghapuskan dosa-dosa masa lalunya, yang kalaulah kemudian dia terulang lagi, terjatuh lagi pada dosa yang sama, itu tidak akan memudaratkan pada penghapusan dosa yang sebelumnya. Ya, sebagaimana keumuman hadis at-taubah tajbu maqablaha, yang namanya taubat akan menutupi dosa-dosa yang sebelumnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, walil awal ayahtaja bima thabata fi sahihi aydhan. Untuk pendapat yang pertama tadi, itu juga berhujjah dengan hadis dalam riwayat Bukhari pula, man ahsana fil islami walam yu'akhad bima amila fil jahiliyah, wa man asa'a fil islami akhada bil awal wal akhir. Barang siapa yang berbuat baik dalam masa keislaman, maka tidak akan dianggap dosa-dosa yang pernah dia amalkan pada masa jahiliyahnya. Dan barang siapa yang berbuat jelek ketika dia sudah masuk Islam tapi tetap berbuat maksiat, maka akan diambil dosa-dosanya yang awalnya sampai akhirnya. Ya. Ini lafadznya lebih jelas. Fa idza kana hadza fil Islam alladhi huwa aqwa min at-taubah, fat-taubatu bi tariqil aula wallahu a'lam. Kalau memang dalam perkara Islam saja yang lebih kuat daripada taubat, maka taubat tentu saja demikian. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang itu bertaubat dan dia setelah taubat itu benar-benar memperbaiki dirinya, ya, benar-benar beramal saleh, maka terhapuskan dosa-dosa yang telah lalunya. Tapi kalau dia menyatakan taubat kemudian mengulangi lagi, maka akan diambil dosa yang awalnya sampai akhirnya. Sampai nanti dia ditutup usianya dengan apa? Apakah dengan taubat, apakah dengan kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu, telah lalu pula pembahasan, usahakan kita terus memperbarui taubat-taubat kita. Bahkan Rasulullah SAW, beliau bersabda, inni la astaghfirul yaum ya akthar min mi'ah marrah, sungguh aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilai, dan bertobat pada Allah dalam satu hari lebih dari 100 kali. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah bertaubat kepada Allah lebih dari 100 kali. Dan taubat istighfarnya Rasulullah itu beda. Kalau kita karena melakukan sebuah dosa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai ulama mengatakan taubat dan istighfarnya Rasulullah karena ya ini adalah bentuk syukur beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti ibadahnya beliau adalah ibadah syakir, ibadah seorang yang bersyukur. Karena ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sehingga taubat dan istighfarnya beliau adalah wujud syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang tidak ada jaminan, maka hendaknya mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan kalau Rasulullah 100 berarti saya 1000, 10.000, bukan. Bukan begitu caranya. Ya, caranya tidak demikian, karena bagaimanapun kita tidak akan bisa mengalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bilangannya bisa, tapi kualitasnya beda. Ya, kualitasnya jauh berbeda. Satu kali istighfarnya Rasul, mungkin istighfarnya kita 1 juta kali pun enggak akan seimbang. Ya, oleh karena itu beda kualitas. Maka ikhwana fiddin azakumullah, beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memahami hadis ini sebagai mutlak. Karena Rasulullah aktsar min mi'a marrah, lebih dari 100 kali. Berarti lebihannya beliau enggak hitung lagi sudah. Artinya banyak beliau lakukan. Nah, kalau dikatakan lebih dari itu, maka berarti istighfar dan taubatnya Rasulullah itu mutlak. Kita perbanyak. Kita perbanyak. Kalau 100 kali beliau sallallahu alaihi wasallam mungkin tidurnya 6 jam misalkan, berarti 18 jam beliau terjaga, tinggal dibagi 100 saja udah berapa kali? Ya. Lebih dari 100 kali. Berarti baru 15 menit, baru 10 menit sudah istighfar. Sudah bertaubat pada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat singkat sekali jarak-jarak beliau istighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bagi daripada masa terjaganya beliau. Wa qawluhu, dan firman Allah taala, asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yaitu kalaulah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kalian kejelekan dan dosa-dosa kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Wa azza minallahi mujibatan, semoga dari Allah lah itu terkabulkan. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladziina aamanu ma'ah, yaitu akan Allah kabulkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa tersebut dan dimasukkan ke dalam surga di hari di mana Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghinakan nabi, tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti perintah-perintahnya, jejak-jejaknya. Ai wala yukhzihim ma'hu, yakni yaumul qiyamah. Yaitu Allah tidak akan menghinakan, tidak akan menyia-nyiakan nabi dan yang bersamanya, yaitu pada hari kiamat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka itu berjalan di hadapan mereka dan di sebelah mereka. Kama taqaddam fi suratil hadid, sebagaimana dalam surah Al-Hadid. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka senantiasa mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, sesungguhnya engkau itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Kata Mujahid al-Dhahhak wal-Hasan al-Basri dan yang lainnya, hada yaquluhul mu'minun hina yarawna yawmal qiyamah, nural munafiqina qad tufi'a. Ucapan ini, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, ya, dikatakan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka melihat pada hari kiamat, orang munafik redup cahayanya. Orang munafik punya cahaya karena mereka berwudu, ikut sholat. Tetapi setelah itu redup cahayanya. Tapi orang-orang yang beriman, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah hurra muhajjalin min atharil wudu, sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dibangkitkan wajah mereka, anggota wudu mereka bercahaya putih. Kalau dia mu'minuna haqqa, seorang yang beriman dengan hak, maka cahayanya tidak akan padam. Dan mereka pun berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Adapun orang-orang munafik, karena mereka ikut sholat, mereka ikut zakat, ikut haji, bercahaya, tapi redup. Sebagai pembuktian, merekalah orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Yang kemudian akan dilemparkan, fiddarkil asfali minan nar walan tajida lahu nasira. Orang-orang munafik mereka akan dilemparkan ke kerak api neraka yang paling bawah dan tidak akan ditemui penolong-penolong bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu jauhilah sifat-sifat munafik. Wa qala Muhammad bin Nasr al-Maruzi. Al-Imam Muhammad bin Nasr al-Maruzi, ya, perlu antum ketahui beliau adalah imam besar, temannya Imam Ahmad bin Hanbal, teman karib beliau, seletingan beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Al-Imam Buwaiti, Al-Imam Yahya ibn Ma'in, dan termasuk beliau yang gugur saat mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah Al-Quran kalamullah. Kepalanya dipenggal dan dipamerkan di pasar sampai membusuk, sampai jadi tulang. Al-Imam Muhammad bin Nasr al-Maruzi. Dan wallahu ta'ala alam, di dalam kisah tersebut, ketika beliau kepalanya sudah dipenggal, ya, beliau masih mengucapkan kalimat syahadat. Itu termasuk daripada karomah aulia, karomatul aulia, ya. Jadi enggak pamer, ya, silakan. Saya punya karomah, enggak. Ya. Bahkan yang namanya karomah itu, ya, kitanya enggak tahu kalau dikasih karomah oleh Allah. Wong sudah mati saat itu, ketika sudah mati dipenggal, rupanya masih mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Nasr Al-Maruzi. Imam besar. Ya. Dan subhanallah, pada zaman itu memang ujian sangat luar biasa. Jadi jangan meremehkan ulama-ulama. Ya. Kita hafal satu hadis, imam tersebut hafal satu hadis sekalipun kualitasnya beda. Karena tingkat ujiannya berbeda juga. Tingkat ujiannya berbeda. Ya, kita sholat, sahabat sholat, tapi kualitasnya berbeda. Sehingga kata istilah ulama salaf mengatakan, ghubaru ya fi wajhi sahabah afdal min alfai raka'ah. Debu yang menempel di muka para sahabat itu lebih mulia dibandingkan 2000 rakaat sholatnya kita. Betapa mulianya para sahabat. Kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda. Walaupun di dalam hadis Rasulullah pernah menceritakan akan ada orang-orang yang mereka mendapatkan ajru khamsina min, mendapatkan pahala 50 kali lipat dari pahalanya kalian. Naam, ketika keutamaan al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya, beribadah di waktu-waktu fitnah, waktu-waktu ujian besar, itu seperti pahala hijrah kepada Rasul. Bahkan bagi mereka ajru khamsina minkum, mendapatkan pahala 50 kali lipat daripada pahala kalian wahai para sahabat. Tapi karena para ulama mengatakan bukan berarti lebih mulia. Banyaknya belum tentu lebih mulia. Mungkin bilangannya 50 kali lipat daripada sahabat, tapi kualitasnya berbeda. Seperti hadis sijilat wal bitaqat. Ya, hadis mengenai orang yang punya sijilat, sekian banyak rekaman catatan amal-amal buruk, amal-amal jahat, fujar, fisik. Sampai dia hampir putus asa, akhirnya didatangkanlah satu bitaqah yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika satu bitokah, satu kartu ini ditimbang, fikifah dalam satu neraca timbangan, rupanya rajahatha, lebih berat, lebih berbobot dibandingkan catatan amal keburukan dia. Maka fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat berbobot, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang penuh dengan keriduan. Nah, inilah, jangan remehkan sebuah amalan walaupun sedikit. Ya wa kam min amalin shaghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak ada amalan yang kita anggap sepele, ringan, tetapi rupanya itulah yang dianggap besar oleh Allah. Kenapa? Karena niat kita ikhlas murni karena Allah. Ketika bersyahadat murni, enggak pernah berbuat kesyirikan sama sekali seumur hidupnya. Ma'asi dia lakukan, ya qadarullah, namanya manusia, anak Adam. Ya khata, banyak dosanya. Tapi subhanallah, enggak pernah ya mencela Allah, enggak pernah berbuat kesyirikan baik kecilnya ataupun besarnya. Karena enggak banyak amal soleh, dia mau ria-ria apa? Mau ria, dia juga enggak banyak amal soleh. Akhirnya terlepas dari apa? Dari syirik kecil. Dan subhanallah, dia pun tidak pernah berbuat syirik besar. Akhirnya kualitas kalimat syahadatnya itu sangat besar, luar biasa. Lebih berat daripada langit dan bumi. Nah, inilah hendaknya kita, masyaallah muslimin, untuk semangat fi tahqiqit tauhid. Benar-benar kita itu memperhatikan tauhid kita. Jangan sampai terkotori dengan kesyirikan-kesyirikan. Supaya berkualitas nanti di timbangan amal soleh kita. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad bin Nasr al-Maruzi, beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn Muqatil al-Maruzi qala haddatsana Ibnu al-Mubarak qala akhbarana Ibnu al-Lahi'ah qala haddatsani Yazid ibn Abi Habib عن عبد الرحمن بن جبير ابن نوفير أنه سمع أبا الذر وأبا الدرداء قال bahwasanya beliau mendengar Abu Dzar dan Abu Dzar keduanya mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Lahi'ah, beliau orang saleh, orang yang jujur, orang yang bagus akhlaknya, tetapi kitab beliau itu terbakar di akhir hidup beliau. Akhirnya hafalannya lemah. Sehingga kalau bersendirian, ya biasanya hadisnya akan lemah. Tapi ya menurut para muhaqqiq di sini, karena banyak penguat-penguat dari yang lainnya, maka mencapai derajatnya menjadi hasan. Ya, hadis ini menjadi hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu ma yu'zanu lahu fi sujudi yaumil qiyamah." Aku adalah pertama kali orang yang diizinkan untuk sujud pada hari kiamat. "Wa awwalu ma yu'zanu lahu bi raf'i ra'sih." Dan orang yang pertama kali akan diizinkan untuk mengangkat kepalanya. "Wa anzuru baina yaday." Dan aku melihat di hadapanku. "Fa'arifu ummati min bainil umam." Maka aku akan kenali umatku di antara umat-umat yang lainnya. "Wa anzuru an yamini fa'arifu ummati min bainil umam." Aku lihat ke sebelah kananku, maka aku ketahui umat-umatku di antara umat-umat yang lainnya. "Wa anzuru an shimali fa'arifu ummati min bainil umam." Dan aku pun melihat ke sebelah kiriku, aku ketahui umat-umatku di antara seluruh umat yang lainnya. "Faqala rajulun." Maka berkata seseorang, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam?" Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu di tengah seluruh umat manusia? "Qala hurrun muhajjaluna min atharit tuhur." Yaitu sinar putih pada wajah-wajah mereka karena mereka bersuci ketika di dunia. "Fala yakunu ahadun minal umam kadzalik ghairuhum." Tidak ada satu umat pun yang memiliki ciri khas seperti ini, wajahnya bersinar. "Ya simahum fi wujuhi min atharis sujud." Di dunia saja sudah disifati demikian. Di akhirat subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akan terangkan lagi cahaya tersebut. "Wa arifu annahum yu'tauna kutubahum bi aymanihim." Dan aku kenali mereka, mereka akan menerima catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka. "Wa arifuhum bisimahum fi wujuhi min asari sujud." Dan aku kenali mereka ya di wajah-wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Wa arifuhum binurihim yas'a baina adihim, dan aku kenali mereka karena ada cahaya di hadapan mereka yang menuntun mereka. Jadi cahaya di wajahnya, atau menerima catatan amalan dengan tangan kanannya, atau wajah mereka terlihat tanda-tanda salat, tanda-tanda sujud padanya, dan aku kenali mereka karena ada cahaya yang membimbing mereka kepada jalan yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah bersyukurnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa umat-umat terdahulu mereka menangis meminta untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisahnya. Tapi kita diberi kemuliaan yang sangat luar biasa. Walaupun kita tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ditinggalkan oleh beliau Al-Qur'an was sunnah. Sehingga kata Ibnu Sirin, "Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah, ya ka'anni ra'aitu rajulan min as-sahabah." Kalaulah aku melihat seorang dari kalangan ahli sunnah, seolah-olah aku melihat seorang dari kalangan sahabat. Karena akidahnya, akidah para sahabat, amalannya seperti amalan sahabat, sampai cara berpakaiannya, sampai ya berjalannya, mereka mengikuti jejak para sahabat. Kalaulah kita law kunta tastati alla tatarajjal illa bil athar faf'al. Kata para ulama, kalaulah kamu tidak bisa bersisir kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Artinya semuanya yang kita lakukan itu ada contohnya dari kalangan sahabat dalam perkara agama. Jangankan dalam perkara agama, dalam masalah muamalah saja ada contohnya. Dalam bersisir, Rasulullah itu mana dulu yang disisir? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fit tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah senang bersisir dari sebelah kanannya. Pakai sandal sebelah kanan dulu dan pada seluruh perkara baik yang lainnya. Rasulullah kalau berjalan, idza kana yamshi ka'annahu yanhattu min sabab. Rasulullah kalau berjalan seperti menurungi sebuah bukit. Berjalan dengan mantap, dengan ya penuh kemantapan, penuh dengan ketawadhu'an, dan seterusnya dan seterusnya dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa kalau kita amalkan. Ya, semuanya dalam masalah makanan, dalam masalah tidur beliau atur, ada contohnya bagaimana posisi beliau tidur, jam berapa waktu, jam berapa beliau tidur, kapan bangun, kapan beliau berbaring di waktu siang. Subhanallah. Semuanya itu telah diatur. Sehingga kalau seorang melihat dari kalangan ahlu sunnah yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah melihat dari kalangan sahabat itu berjalan di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala al-imamu Ahmad, hadatsana Ibrahim ibn Ishaq at-Talaqani, qala hadatsana ibn al-Mubarak an Yahya ibn Hisan, an rajulin min bani Kinana qala salaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi. Ya, dari seorang sahabat dari bani Kinana, ya, tidak sebut namanya tapi tidak masalah karena ini sahabat, aku salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota Makkah. Fasami'tuhu yaqul, dan aku mendengar beliau berdoa, Allahumma la takhzini yaumal qiyamah, ya Allah jangan ya hinakan kami, hinakan aku pada hari kiamat. Ya, jangan sengsarakan kami pada hari kiamat. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu luar biasanya ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu gambaran ya orang-orang yang beriman yang mereka bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena hakikatnya ma'asyiral muslimin, kalaulah bukan karena Allah tutupi aib-aib kita, niscaya kita bukanlah orang yang punya kehormatan di hadapan manusia. Kalaulah yang namanya aib dan dosa itu tercium atau terlihat, wallahi antum enggak akan sudi mendengar ucapan ana ceramah di sini. Enggak akan sudi memandang wajah ana. Enggak akan sudi, wallah. Ya. Kalaulah dosa itu terlihat atau tercium atau terdengar, tidak akan ada yang duduk mendengarkan ceramah Anda. Demikian juga sebaliknya. Jadi kita baik karena aib kita ditutupi oleh Allah. Oleh karena itu satu adab ciri orang baik, ya satar, menutup aib orang lain juga. Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudara yang lainnya, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Ciri orang yang jelek, ya suka membongkar aib orang lain. Gampang saja seperti itu. Ya, karena hakikatnya ya kita baik itu karena Allah tutupi aib kita. Kalau bongkar, ya sudah enggak ada kehormatan. Kalau Allah tunjukkan, kalau Allah ya tunjukkan dosa itu bagaikan bau bangkai, ya sudah. Enggak ada orang yang mendengarkan, enggak ada orang yang mendekati kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dosa, walaupun dosa, tapi ada hikmahnya. Kenapa anak Adam itu makhluk yang paling mulia, tapi kok punya dosa? Apa hikmahnya? Supaya enggak sombong. Dulu iblis enggak punya dosa, tapi karena enggak pernah dosa, sombong dia. Akhirnya menjadi makhluk yang paling berdosa, paling terlaknat. Itu iblis. Ya, ketika meremehkan Nabi Adam. Tapi anak Adam diberi dosa. Kullu ibni Adam khata', banyak salah, banyak dosa. Supaya kita tahu diri, kita juga banyak dosa. Untuk supaya bertaubat. Oleh karena itu Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa khairul khati'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang bersalah, berdosa adalah yang bertaubat. Itu saja. Ya. Para sahabat dulu ketika masa jahiliyah, ya demikian. Tapi ketika masuk Islam, menjadi sebaik-baiknya orang. Umar bin Khattab ketika masa jahiliyah, anaknya dikubur hidup-hidup. Coba, ketika jahiliyah jahatnya kayak apa itu? Tapi ketika masuk Islam, menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi mengatakan, laukana nabiyun ba'di, kalau lah ada nabi setelahku, lakana Umar. Niscaya Umar akan jadi nabi. Walakin la nabiyya ba'di, akan tetapi tidak ada nabi setelahku. Mulianya itu. Padahal dulunya apa? Bunuh anaknya, dikubur hidup. Hidup. Kayak apa tuh kalau zaman sekarang? Ya, di penjara minimal 15 tahun atau apa? Dihukum mati begitu ya. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, subhanallah, jadi orang yang termulia setelah para nabi dan para rasul. Walaupun sejarahnya terus apa? Terus tercatat. Ya. Karena yang namanya dosa itu bagaikan adzanbu kal jirah. Dosa itu bagaikan luka sayat. Kalau kita disayat, kemudian dijahit, sembuh enggak? Sembuh lukanya kan? Tapi bekasnya masih ada enggak? Masih. Itulah dosa. Kita berbuat dosa, sembuh dari dosa, sudah taubat, tapi bekasnya masih ada. Walaupun sudah sembuh dari lukanya, tapi belangnya masih ada. Tercatat pernah melakukan demikian. Bedanya adalah sudah diampuni, sudah disembuhkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenapa harus demikian? Supaya kita ingat kita pernah berbuat dosa demikian. Kita banyak-banyak bertobat. Ketika ingat istighfar. Ya Allah, saya dulu pernah berbuat dosa. Ya Allah. Ingat istighfar. Itulah hikmah di balik sebuah dosa. Supaya kita tawadhu dan banyak-banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludh 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah melawan orang-orang kuffar dan orang-orang munafik, dan tegaslah atas mereka, tempat mereka adalah neraka jahannam, itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Jadi jihadnya melawan orang kufar dan munafik, bukan jihadnya orang melawan orang mukmin, ya. Karena ciri orang yang beriman itu asyidda 'alal kufar ruhamau bainahum. Tegas sama orang kafir, tapi apa? Kasih sayang dengan sesama muslim. Jangan garang sama muslim, giliran sama kafir, toleransi. Al-Islam dinu samaha, agama toleransi. Allahu Akbar. Sama ha'ula'il kuffar, toleransi, giliran sama muslim. Luar biasa, garang sudah. Jangan begitu. Kita harus bisa mengatur prinsip kita. Apakah makna jihad itu harus membunuh? Ya tidak. Jihad pertama adalah bil bayan wal hujjah, berdakwah, disampaikan. Ini yang benar. Itu jihad yang pertama kali. Rasulullah berjihad dengan hujjah wal bayan 13 tahun di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpai kotoran, ditimpakan batu, dilempari batu sampai berdarah, sampai beliau terusir, sampai diboikot bertahun-tahun, enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak boleh berjual beli, enggak boleh saling menikah. Gak boleh berhubungan antar suku. Jadi diboikot Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Diboikot oleh orang-orang Quraisy. Sampai kaum mukminin harus berhijrah ke Habasyah. 13 tahun. Gak pernah ada perang dari Rasulullah. Gak ada perlawanan. Kenapa? Bil hujjati wal bayan. Jihadnya dengan hujjah wal bayan. Sampai akhirnya pada tahun 11 setelah masa kenabian atau pada tahun 620 Hijriah di musim haji, beliau bertemu dengan 6 sahabat, 6 orang dari kalangan Khazraj dari Yathrib datang berhaji. Mendengar ada orang yang mengaku sebagai nabi kemudian dijuluki jelek, sesat, menyimpang, aliran sesat ini dan seterusnya, bukannya menjauh malah penasaran. Kayak apa sih yang katanya aliran sesat? Kalau zaman sekarang, Wahabi sesat kayak apa sih ya coba? Cobalah dengerin taklimnya. Gitu. Akhirnya ngobrol dengan Nabi Muhammad dan mendapati, loh katanya gila, tapi Masya Allah orangnya. Katanya sahir, gak mungkin tukang sihir begini. Katanya pendusta, loh ini orang yang paling jujur. Subhanallah. Jadi tuduhan biarlah tuduhan, yang penting kita tidak melakukan. Subhanallah, akhirnya 6 orang ini masuk Islam. Akhirnya dibaiatlah oleh Rasulullah. Salah satunya, ya jangan berbuat syirik, ya jangan mencuri, ya dan seterusnya. Ada 6 baiat Aqabah yang pertama. Setelah itu pulang, setelah pulang berdakwah di kampungnya 1 tahun. Sampai akhirnya kaumnya dari Yathrib mengutus pada tahun berikutnya 12 setelah masa kenabian atau 621 Masehi, diutuslah 12 utusan untuk berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan bahwasanya sudah banyak yang masuk Islam. Tidaklah satu rumah yang ada di Yathrib kecuali sudah ada yang masuk Islam, satu negara. Dengan sebab dakwahnya siapa? Dakwahnya 6 orang yang baru masuk Islam tadi. Ketika mendengar sudah banyak yang masuk Islam, Rasulullah mengutus satu sahabat, satu ulama dari kalangan sahabat, namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Liyu'allimuhumul Qur'an wasyara'i wal ahkam, untuk mengajarkan Al-Qur'an, hukum-hukum dan syariat. Diutuslah sahabat Mus'ab bin Umair ke Yathrib. Didirikanlah salat jamaah. Ya. Dan subhanallah sampai mayoritas penduduk Yathrib Islam semuanya. Siap membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, enggak langsung jihad juga. Paham ini ya? Itulah. Ya. Jadi jihad itu pertama bil hujjati wal bayan. Justru banyak orang mungkin yang bisa berjihad dengan fisiknya, dengan pelurunya, dengan rudalnya, dengan panahnya, dengan pedangnya. Tapi gak bisa berjihad dengan hujjah wal bayan. Gak bisa berhujjah dengan dalil. Gak bisa berhujjah dengan Al-Quran. Gak bisa berdakwah dengan Al-Quran wa sunnah. Sehingga jihad yang paling afdal, salah satunya adalah kalimatul haq inda sultanil jair. Kalimat yang hak di sisi pemimpin yang jahat. Bukan pedang di hadapan pemimpin yang jahat. Bukan. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Kalimat yang hak, yang benar kita ucapkan di sisi langsung pemimpin yang jahat. Karena pemimpin bisa saja kalau enggak senang, selesai kita, habis. Tapi kita sampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Ya, kalau kita punya nasihat kepada pemimpin, ambil tangannya, dinasehati berdua dengan kalimat yang baik. Ya, kalau wa in qubila, kalau diterima, fabiha, itu yang terbaik. Wa illa, kalau tidak diterima nasihatnya, faqad addama 'alaika, engkau telah menunaikan kewajibanmu. Bukan seperti orang sekarang, enggak ada dasar pemimpin, walalalalas, habis. Dari tukang becak sampai tukang bakso, semuanya hujatannya pemimpin terus. Giliran pemimpinnya datang bawa BLT. Mau enggak apa? BLT? Enggak. Masya Allah dikasih BLT. Ya Allah, mental-mental BLT ini. Mental-mental kerupuk. Ya. Waktu enggak ada orangnya dihujat mati-matian, ada orangnya kasih jatah duit. Mantuk-mantuk. Itulah ciri-ciri orang khawarij awal. Ketika protes sama Rasulullah, apa sih yang diprotes? Masalah fulus. Ya Muhammad, i'dil, adil wahai Muhammad, kata dia. Fa inna hadhil kismah la tabtaghi wajhallah, sesungguhnya pembagian harta ini, harta ghanimah, fai, engkau tidak ikhlas karena Allah. Allah. Nuduh Nabi Muhammad enggak ikhlas. Jengkel sama Nabi, gara-gara apa? Enggak dapat fulus. Paham ya? Gara-gara enggak dapat jatah, gara-gara enggak dapat BLT, gara-gara enggak dapat jalannya rusak kayak gini, enggak dapat bantuan, dihujat. Jadi jangan sampai. Jadi hendaknya ma'asyiral muslimin yang paling afdal benar-benar di hadapannya dengan cara yang baik kita nasihati. Diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima sudah tersampaikan. Tersampaikan apa? Nasihat. Kita sudah tunaikan kewajiban kita. Itu penting. Jadi Islam itu mendidik kita itu benar-benar bil hujjah wal bayan itu kuat. Jangan di belakang. Disampaikan langsung. Dan ini merupakan ya tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang beriman. Ya, di depannya langsung berdua menyampaikan kebenaran. Indah loh ya, indah itu di sisinya. Apalagi dicelangkan dengan lafadz yang sangat jelas untuk kita, ya diambil tangannya, dibicarakan dengan sopan, berdua. Ya kalau tidak bisa pakai surat dan seterusnya. Ya kalau kita nggak bisa, ya kita dengan hati kita, dengan doa kita, Allahumma aslih wulata umurina. Jadi jangan remehkan doa, kan sebagian orang apa doa kamu doa saja juga nggak akan selesai perkara. Allahu Akbar. Apakah kita tidak beriman? La yarudul qadar illa doa. Tidaklah bisa menggeser takdir kecuali doa. Allah bisa geser hati seseorang. Awalnya jahat, bisa jadi luar biasa baik. Enggak, hitungan detik bisa. Gampang. Dengan apa? Kita angkat tangan kita. Ya Allah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Kalau kita doa seperti itu semua, akan baik itu wulatul amr kita. Tapi kalau kita ya dalam hadis syarru a'immatikum allatubghidunahum wa yubghidunakum, sejelek-jeleknya pemimpin adalah ketika rakyatnya benci sama dia, dianya benci sama rakyat, saling melaknat. Tul'inunahum wa yul'inunakum, rakyatnya melaknat, dasar rezim laknat, dasar pemimpin bengis, akhirnya terwujud. Makanya taklim tadi pagi, al-bala mulhaqun bil mantiq. Ujian, cobaan, musibah itu terikat dengan ucapan kita. Yang mengatakan rezim laknat nanti terlaknat beneran loh. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi rakyat. Bahkan Rasulullah ketika mendapati seorang wanita nunggang keledai, ada riwayat lain onta, kemudian jatuh ini wanita. Dikatakan, ya naqah mal'unah, dasar onta terlaknat. Kemudian Rasul mengatakan, khalliha, lepaskan itu onta. Fa'innaha mal'unah, karena itu onta terlaknat. Karena sudah dilaknat sama dia, maka terlaknat beneran. Terlaknat itu artinya ya jauh dari kebaikan. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kendalikan emosi kita. kendalikan emosi kita, angkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa menasehati, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, angkat tangan. Bukan angkat tangan begini ya, angkat tangan begini. Ya Allah, Allahumma aslih lana umurina. Perbaiki. Dan itu akan bermaslahat. Daripada kita ngunjing, rupanya pada hari kiamat dosa kita apa? Pahala kita apa? Diborong sama pemimpin yang kita gunjing. Gimana? Yang gunjing pemimpin tiap hari, ya di pasar, di warung, sambil ngopi. Udah sabar. Subhanallah, pada hari kiamat pemimpin itu dapat transferan pahala. Karena apa? Tiap hari digunjing. Terus demikian. Jadi hati-hati, ya kita jangan merugikan diri kita lah. Doakan saja kebaikan. Fadli kumandangkan azan terlebih dahulu. Qala al-Imam Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan rasulnya setelah belasan tahun berdakwah dengan lisannya, dengan hujjahnya, dengan kesabarannya. Barulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah bi jihadil kuffari wal munafiqin haula'i bisilahi wal qital. Barulah diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik dengan pedang dan peperangan. Itu pun ada aturannya. Ya, ada aturannya. Enggak sembarangan. Asal tembak, asal ya asal sikat gitu enggak boleh. Ada aturannya. Jihad itu adalah ibadah. Ibadah itu ada rukun, ada syarat, ada kewajiban, dan ada yang menggugurkannya. Sama ya sholat. Sholat ada syarat, ada rukun, ada wajib. Jadi perlu diperhatikan. Jangan asal kalimat jihad sembrono. Ya, ini ya adalah tindakan yang sangat merugikan Islam itu sendiri. Bahkan yang paling parah akhirnya apa? Nyerangnya kaum muslimin. Saya masih ingat kapan tahun kapan itu ya. Ada orang katanya jihad bawa bom, ngebomnya masjid lagi khutbah, lagi sholat Jumat di Cirebon, saya masih ingat. Masjid Polres kalau enggak salah ya. Masih ingat enggak? Nah, ini orang majnun apa-apa ini ya. Mau dikatakan majnunnya enggak majnun. Ya, ya begitu. Itulah orang kalau sudah ideologinya ngawur, menyimpang. Orang lagi sholat. Sholat nih ya, sholat lagi di masjid, semulia-mulianya tempat, dibom. Allahu Akbar. Ya, kalau enggak majnun ya, apa nih? Ya. Allahu Ustaz. Ya itulah, salah paham. Disemangati ayat-ayat jihad, disemangati nanti kamu akan dapat pengantin bidadari surga. Lu jihadnya sama siapa? Tuh, ditunjuknya ke masjid. Ya. Hati-hati yang seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu dari dulu korbannya kaum muslimin itu sendiri. Ya. Korbannya adalah kaum muslimin itu sendiri. Khawarij pertama Rasulullah yang diserang. Khawarij berikutnya Utsman yang dibunuh. Khawarij berikutnya Ali bin Abi Thalib yang dibunuh. Kan begitu kan? Bukan Yahudi yang dibunuh. Bukan Nasrani. Sahabat yang diperangi. Ya. Jadi enggak usah heran ya kalau ternyata sampai ngebom masjid. Sama yang di Suriah itu, ya sama yang dibom masjid, Masjid Damaskus. Masjid Jami Kabir, masjid besarnya dibom. Allahu Akbar. Ya begitulah. Allahu Akbar. Wa haula'i bi iqamatil hudud 'alaihim. Dan tegakkanlah jihad atas mereka dengan menegakkan hudud, hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan atas mereka. Jadi sudah ada hukumnya, sudah ada aturannya. Waghlul 'alaihim ay fid dunya, tegaslah kepada mereka ketika di dunia. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Ay fil akhirah, yaitu di akhirat. Yaitu di akhirat. Sehingga dari sini masyarakat muslimin, ya ayat-ayat tentang seperti ini itu ada pembahasannya sendiri. Ya, sehingga kita jangan memaknainya ya secara serampangan. Ya. Jihad itu ada dalam kitab-kitab fikih. Kalau pengin jihad pelajari itu kitab fikihnya dulu. Semua madhab ada pembahasan jihad. ada aturan-aturannya, ada rambu-rambunya, ada yang penggugurnya ada. Yang anehnya semangat jihad tapi fikihnya enggak pernah dibahas. Ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Fadhail jihadnya yang dibahas, semangat dia tapi fikihnya enggak dibahas, akhirnya ngawur. Diarahkan justru kepada kaum muslimin. Ya. Ya, ini sangat berbahaya ma'asyiral muslimin, maka kembalilah ma'asyiral muslimin kepada ilmu, kepada syariat. Ya. Dan jihad ini sangat mulia. Satu sisi ada orang yang ngawur dalam jihad, satu sisi ada orang yang anti jihad. Pokoknya ada kalimat jihad radikal, ekstrim, intoleran. Dikit-dikit ada kalimat jihad intoleran, radikal. Ada kalimat tauhid radikal, intoleran. Bahkan ada kalimat qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, oh radikal, ekstrim, begitu. Allahul musta'an. Kalau ekstrim ini habis semua ini satu kampung nih. Ya, Allahu akbar. Padahal kita nodong senjata aja enggak pernah. Nodong senjata ini, nodong ke orang, enggak pernah. Karena kita tahu hadisnya man hamala 'alaina silah falaysa minna. Siapa yang menodongkan pedang, senjata kepada sesama muslim, bukan muslim, bukan golongan muslim yang baik. Jadi kita tahu enggak sembarangan. Ya. Ya. Jadi perlu antum ketahui, Indonesia yang kita cintai ini, ya, yang jangan ragukan lagi ke NKRI-an kami, ya, jangan-jangan kadang ada orang yang sering kami paling NKRI, kalau mereka radikal intoleran, kita kadang bingung sih, bingung juga, memang mereka sudah berbuat apa, ya, ya. Ingat Indonesia ini bisa merdeka dari orang-orang kufar, ya, Belanda, orang-orang kufar, ya, ketika itu pasukan sekutu, Inggris, Amerika, dan juga Belanda yang mengadakan agresi militer setelah pasca kemerdekaan, siapa sih yang menghadapinya itu? Kaum muslimin. Dengan seruan apa sih? Seruan jihad fisabilillah. Tanpa jihad gak ada Indonesia. Tanpa jihad gak ada Indonesia. Enggak ada ulama yang memfatwakan jihad, enggak ada itu Indonesia, enggak ada. Sehingga justru kakek-kakek kita, pejuang-pejuang Islam, dengan atas nama jihad, Allahu Akbar. Sekutu di Surabaya kocar-kacir sudah. Sekutu yang mau menguasai Jogja, kocar-kacir kalah sudah. Bawa pasukan dari India, dari Pakistan, banyak muslimnya, ketemu orang sholat, hero keislamannya muncul. Hero keislamannya muncul. Wah, mereka muslim, masa kita suruh perang sama muslim? Akhirnya apa? Banyak, kalau dilihat dalam buku-buku sejarah, pasukan-pasukan Inggris yang membela apa? Membela Indonesia. Kenapa membela Indonesia? Karena Islam. Al-uhuwah fil Islam, persaudaraan Islam. Lihat puasa, lihat ruku, lihat sujud, lihat Allahu Akbar. Akhirnya mereka, oh, masa kita perang sana Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Gak bisa ini. Jadi pahamin ya. Ya. Walaupun pahlawan-pahlawan itu tidak terdengar namanya. Tidak tercatat namanya. Bahkan yang katanya Bung Tomo saja, orangnya kayak apa itu? Orang benar berselisih. Sebenarnya kayak apa sih orangnya? Apakah benar yang di kamera apa yang digambar itu? Apakah orang yang lain? Karena yang jelas suaranya yang menggelegar dengan seruan Allahu Akbar mengusir ha'ula'il kufar. Dan orang-orang luar negeri yang subhanallah diutus di sini sebagai tentaranya mereka membela kita. Karena apa? Karena ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah ma'asyiral muslimin. Karena keislaman. Jadi mustahil Indonesia ini ada tanpa jihad fisabilillah. Tinggal kita luruskan. Kalau ya justru definisi jihad ini dihilangkan, sama saja ini mau menghancurkan Indonesia ini sendiri. Kenapa? Kalau kaum musliminnya sudah meninggalkan jihad, wa taraktum jihada fi sabilillah sallallahu alaikum dzulla. Kalau kaum muslimin sudah meninggalkan jihad, Allah akan apa? Allah akan timpakan kehinaan, dijajah oleh apa? Dijajah oleh orang-orang kufar. Kan kita sudah 360 tahun dijajah. Ya, walaupun ngakunya cuma 70 tahun atau 50 tahun, 300 tahunnya dijajah oleh VOC. Ya, baru setelah VOC-nya bangkrut diambil alih oleh apa? Oleh pemerintah Hindia Belanda, Hindia Belanda kemudian dinamakan Indonesia ini sebagai Hindia Belanda. Fal muhim lah, intinya kita dijajah oleh haula'il kufar 360 tahun. Ya. Dan ya, kita bisa merdeka adalah dengan seruan jihad, dengan gemar takbir Allah Akbar, dan dengan bantuan kaum muslimin yang lainnya. Jadi tenang sudah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, besarnya sebuah bangsa, kalau kita lihat sejarah, kalau kita baca sejarah nih, senang baca sejarah, jangan bosan baca sejarah. Semua bangsa itu yang adidaya, yang besar, itu yang ada tentaranya apa enggak ada tentaranya? Yang menang perang apa yang kalah perang? Jawab. Yang menang perang apa kalah perang? Yang menang perang. Zaman dulu Romawi besar. Kenapa? Menang perang terus. Wilayahnya banyak, tersebar luas. Mongol dulu besar. Kenapa? Menang perang. Ya. Sehingga jangan diartikan kalau seseorang itu berjihad berarti radikal. Bukan. Tanpa itu kita tidak akan mempertahankan negeri yang kita cintai ini. Bahkan ada istilah, kalau ingin damai ya harus siap perang, kan begitu kan. Kalau ingin aman ya harus siap mempertahankan keamanan itu. Oleh karena itu dalam Islam kalau digali, dibahas tentang keutamaan jihad wa zuhur dan diterangkan yang tepat, maka subhanallah, orang menjaga pos keamanan perbatasan itu khairun min alfi syahr min layatul qadar. Ribat fisabilillah, menjaga di pos pertahanan, pos keamanan, menjaga keamanannya kaum muslimin yang beribadah di negeri tersebut, satu malam itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Kalau kita nunggu Lailatul Qadar satu tahun, belum tentu ketemu. Ya. Tapi orang yang zuhur, jihad, ribat, mereka bisa tiap hari mendapatkan malam yang lebih baik daripada Lailatul Qadar. Coba kalau yang menjaga perbatasan disemangati begitu, ya luar biasa, menggebu-gebu pahalanya, apa semangatnya, ya. Demikian ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim harus punya semangat jihad, harus. Ya. Siapa yang nggak pernah meniatkan jihad di dalam hatinya, ya, dia akan dihinakan oleh Allah. Dulu pernah dibahas ya dalam kitabul jihad, dalam sahih tarhib wa tarhib. Tinggal jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan Islam. Karena zaman sekarang memang sengaja oleh ulail kufar membentuk sekte-sekte yang mengatasnamakan jihad, kemudian menghancurkan Islam itu sendiri. Ya, menghancurkan nama Islam. Sampai istilahnya kalau kelompok radikal itu kelompok jihadis. Kelompok jihadis katanya. Allahu musta'an. Saya paling enggak senang penyebutan kalimat seperti itu. Ya, kita pakai kalimat yang syar'i saja. Sebut saja buhot ya. Kaum pemberontak atau sebut saja khawarij. Ya. Itu lebih syar'i kalimatnya. Tapi karena yang menggelari jihadis ini haula'i mustasyrikun, orang-orang barat, ya gelarinya dengan lafadz-lafadz yang syar'i. Ya. Maka demikian ya ma'asyiral muslimin, ya, para sahabat seluruhnya mujahid. Rasulullah beliau digelari dengan Nabiul Malhamah, nabi yang mengalami pertempuran, ratusan pertempuran. Bayangkan itu, ratusan pertempuran. Jadi kalau kita baca sirah nabawi, hampir tiap bulan beliau perang. baik perang yang ketemu musuh atau perang yang tidak ketemu musuh, atau pengutusan pasukan atau patroli keamanan. Beliau selama di Madinah 10 tahun itu hampir tiap bulan perang, bahkan satu bulan bisa dua kali. Bahkan luka belum kering sudah berangkat lagi. Kayak apa tuh? Tinggal kita ceritakan itu sesuai dengan syariat. Jadi paham ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin. Dan kita syukuri ya, Indonesia ini negara yang aman, tenteram, sentosa. Kita syukuri untuk beribadah kepada Allah. Gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau kita tidak beribadah di masa-masa kemerdekaan ini, nanti kalau dicabut, na'udzubillah min dzalik, gimana? Dicabut keamanan itu bagaimana? Dicabut ketentraman itu bagaimana? Maka gunakan untuk ibadah. Ibadah, khususnya mohon maaf orang-orang sepuh, bapak-bapak, kakek-kakek kita yang sudah melihat mungkin zaman ya, zaman Jepang atau bahkan zaman Belanda atau zaman adanya PKI, adanya zaman macam-macam lah ya. Kan sudah mengalami bagaimana gangguan keamanan itu sangat mengganggu dalam rutinitas ibadah. Begitu ya. Gunakan kesempatan aman tenteram ini untuk ibadah, menuntut ilmu, ngaji, sehingga kokoh iman kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.